فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan malam ini kembali Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita bersama-sama talabu al-ilmi syar'i, mengkaji, memahami ilmu syar'i. Dan ini ya ibadallah, simatun min simati da'watis salafiyah, tanda dari tanda-tanda da'wah salafiyah. Dan ini termasuk mumayyizat, hal yang membedakan da'wah salafiyah dengan dakwah selain. Maka seorang muslim yang dia mengikrarkan dirinya menjadi seorang salafi, maka betul-betul dituntut pada dirinya perkara ini, yakni berupaya menjadi seorang thullabul ilm, orang yang selalu menjadi orang yang mau mempelajari sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan kemampuannya. Di hatinya selalu mengagungkan ilmu, di hatinya selalu membesarkan yang namanya ilmu syar'i. Maka ya ibadallah, pada malam ini kita masih membahas dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidi al-Mursalin dalam bab al-amr bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar. Pembahasan kita masih pada hadis yang datang dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Yani bagaimana Ubadah ibn Shamit mengungkapkan baiat yang dilakukan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansyat wal makrah. Kami berbaiat setia mendengar dan taat kepada pemimpin dalam kondisi mudah atau susah, dalam kondisi suka atau tidak suka. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pada poin berikutnya, di mana beliau telah mengungkapkan haqqun nas ala wulatil amr, hak manusia ya harus didapatkan, ya harus ditunaikan. Di antara hak manusia ialah mendapatkan perhatian, keadilan dari penguasa, sehingga seorang amir, orang diberi urusan kaum muslimin, harus memperhatikan apa yang menjadi hak-hak kaum muslimin. Sekarang kita masuk hak yang harus kita tunaikan kepada penguasa kita. Dan ini merupakan kewajiban bagi kita seorang hamba Allah sebagai seorang rakyat yang memiliki pemimpin. Qala fa ulatul umur alaihim hukukun adzimah. Pada kalimat maka para ulatul umur, para pemegang urusan-urusan kaum muslimin, mereka memiliki hukukun adzimah. Mereka memiliki hak-hak yang besar, liman wallahullah alaihim, bagi orang yang Allah berikan urusan kaum muslimin atas mereka. Kama anna ala al-maula alaihim awwali alaihim hukukan azimah yajibu alaihim ayakumu biha liwalatil umur amr. Sebagaimana pula bagi orang yang diberikan kepadanya urusan kaum muslimin, hukukan azimah, memiliki hak, hak yang agung yang wajib mereka menunaikan kepada rakyatnya, bagi para wulatil umur. Barakallahu fik. Fala ya'sunahum. Di antara hak, hak-hak yang harus seorang penguasa mendapatkan, dan ini kewajiban kita sebagai rakyat, ialah fala ya'sunahum, agar mereka rakyat tidak memaksiati para pemimpin. Fala ya'sunahum, agar mereka tidak memaksiati penguasanya. Wa in istathara ulatul umur bisyai'in. Perhatikan di sini, sekalipun. Sekalipun istathara ulatul umur, pemimpin-pemimpin itu lebih mementingkan urusan pribadi mereka, ithar dengan sesuatu. Seharusnya rakyat diperhatikan segala urusan yang dibutuhkan oleh mereka, keselamatan, kesejahteraan dan sejenisnya. Ternyata mereka penguasa tidak memperhatikan, mereka lebih memperhatikan urusan pribadinya sendiri. Walaupun dalam kondisi seperti ini, fala ya'sunahum, rakyat tidak boleh memaksiati mereka. Ini yang pertama. Lalu poin yang kedua, fa innal wajib, berarti poin yang kedua, yang wajib bagi rakyat yang harus ditunaikan sebagai haknya pemimpin, as-sam'u wa ta'ah fil mansyat wal makrah wal usr wal yusr. Poin yang kedua, sebagai hak pemimpin yang harus didapatkan oleh rakyatnya, sebagai kewajiban rakyat yang harus ditunaikan sebagai kewajibannya kepada pemimpin, apa itu? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Mendengar dengan aturan, mendengar dengan perkara-perkara yang telah menjadi keputusan yang harus dijalankan oleh rakyat. Mendengar dan taat. Ini poin kedua. Lalu kata Syekh, fil mansyat wal makrah, dalam kondisi dia senang atau tidak suka, dia gembira dengan aturan tersebut atau dia di hatinya tidak suka mendengar datang. Fil usr wal yusr, dalam kondisi dia susah ataupun mudah. Barakallahu fik. Ini yang penting dan wajib diperhatikan bagi rakyat. Illa idza kana dzalika fi ma'siyatillah. Kecuali kalau hal itu di dalam perkara maksiat kepada Allah. Kalau pemimpin menyuruh hal yang maksiat, berarti fala sam'a wala tha'ah. Tidak mendengar dan tidak mentaati. Ya'ni lau umiru bi maksiatillah. Aulau amaru, atau seandainya mereka pemimpin memerintahkan dengan suatu kemaksiatan kepada Allah, fa innahu la yajuzu ayamuru bi maksiatillah wa la yajuzu li ahadin ayuti'ahum fi maksiatillah. Maka sesungguhnya tidak boleh bagi mereka pemimpin menyuruh hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Aturan tidak boleh mengandung unsur kemaksiatan kepada Rabbul Alamin. Walaupun dia raja, pemimpin, hakikatnya raja, seluruh rajanya manusia dan seluruh makhluk adalah Allah. Maliki yaumiddin. Maka tidak boleh rakyat atau seorang hamba bermaksiat kepada Allah. Wala yajuzu li ahadin ayuti'ahum. Tidak boleh bagi seorang pun tayyib untuk mentaati mereka dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ini poin penting di dalam kaidah mentaati pemimpin. Wajib mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Tidak wajib mendengar dan taat dalam hal yang maksiat. Ini kaidah yang ditempuh oleh kita kaum muslimin. Baik. Amma qawlu ba'dun nas as-sufaha. Adapun sebagian ucapan orang yang bodoh, sufaha maknanya dungu, ya, kedunguan, kebodohan. Apa kata mereka? Innahu la tajibu alaina ta'ata liulatil umur illa idza istaqamu istiqamatan tamah. Sesungguhnya tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kecuali kalau mereka istiqomah. Orang-orang yang mereka istiqomah, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa, istiqomatan tamah, istiqomahan yang sempurna. Nah, ini perhatikan prinsip sebagian orang yang sufaha. Dia menginginkan pemimpin itu orang yang maksum, betul-betul lurus, selurus busur panah, tidak ada kesalahan sedikit pun. Inginnya seperti itu. Siapa yang tidak ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar? Siapa yang tidak ingin memiliki pemimpin seperti Umar ibn Khattab? Semuanya ingin. Siapa yang tidak menginginkan orang-orang seperti mereka? Barakallahu fik. Namun dalam hal ini ya ibadallah, Syekh mengingatkan, pemimpin-pemimpin yang mereka memiliki satu kemaksiatan tidak menjadikan sebab seorang muslim kemudian ketika diperintah hal yang ma'ruf membangkang. Seandainya seorang pemimpin mewajibkan, wajib bagi rakyat berdasarkan perda, peraturan daerah, misalnya sholat 5 waktu di masjid. Ini aturan yang baik. Tiba-tiba kita melihat pemimpin kita sholatnya tidak di masjid. Apa yang kita lakukan? Kita mendengar dan taat, karena itu juga aturan Allah Ta'ala dan Rasul. Barakallahu fikum. Tidak kemudian menuntut harus istiqomah secara sempurna. Barakallahu fikum. Adalah Sahabat waktu itu sholat di belakang Hajjaj ibn Yusuf sebagai penguasa. Dalam kondisi sholat subuh, barakallahu fikum, karena dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi minum khamr, akhirnya para sahabat pun sholat di belakang. Kemaksiatan minum khamr tidak menjadikan seorang kemudian khuruj ala sultan. Baik, haruslah dijaga. Bagaimana seorang ahlu sunnah menjaga pemimpin? Kata Syekh, fahada khata. Ini prinsip yang keliru. Wahada ghalaq. Dan ini kesalahan. Wahada laisa minasyari'i bisyai. Dan ini prinsip yang tidak termasuk dari syariat sedikit pun. Bal hadza min madhhabil khawarij. Bahkan ini madhhabnya kelompok khawarij. Ya. Kelompok khawarij itu punya prinsip seorang pemimpin harus sempurna, tidak ada kemaksiatan sedikit pun. Kalau ada seorang pemimpin berbuat dosa besar, berarti kafir. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini prinsip khawarij. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kafir. Jadi kalau dia mabok, kafir. Demikian prinsipnya khawarij. Sehingga mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan mengkafir-kafirkan penguasanya dengan kaidah itu. Karena penguasanya sudah kafir, buat apa ditaati? Itulah sufaha, orang-orang yang bodoh. Barakallahu fiik. Alladzina khawarij adalah, saya memberikan sebuah takrif. Alladzina yuridun, di antara prinsip khawarij adalah orang-orang yang mereka menginginkan. Min wulatil umur ayyastaqimu ala amrillah fi kulli syai'. Khawarij adalah, perhatikan di sini, karena khawarij itu berganti-ganti nama. Khawarij itu sebuah madhab yang berganti-ganti model dan nama. Namun prinsipnya sama, menghalalkan darah kaum muslimin. Bergonta-ganti nama, tapi intinya sama, menghalalkan darah kaum muslimin. Tayyib, tayyib. Kata beliau, khawarij adalah orang-orang yang menginginkan. Menginginkan, barakallahu fiik, dari para pemimpin-pemimpin untuk istiqomah di dalam perintah Allah. Fi kulli syai, dalam segala urusan. Lurus dalam segala urusan. Ya. Jadi khawarij adalah mereka orang-orang yang punya keinginan terhadap para pemimpin untuk istiqomah terhadap perintah Allah pada segala urusan. Jadi ketika pemimpin itu melakukan satu maksiat, mereka mengkafirkan. Begitu? Ini prinsip khawarij. Sehingga khawarij ini bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang sama. Ya. Khawarij zaman sekarang pun sama prinsipnya, mengkafirkan penguasa yang melakukan satu kemaksiatan. Sehingga dengan itu mereka kadang mengkafirkan penguasa dan yang mendukung penguasa, kaum muslimin. Baik. Selanjutnya. Kata mu'alif, wahada lam yahsul min zamanin faqad taghayyaratul umur. Dan ini tidak mungkin terjadi. Semenjak zaman, dari zaman ke zaman, dan sungguh taghayyarat al-umuru, kondisi keadaan telah berubah. Artinya penguasa di zaman Hajjaj ibni Yusuf, ya, kata Anas ibni Malik, sudah lewat hadisnya, syakauna kami mengadukan kepada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu dari kedzaliman Hajjaj ibni Yusuf. Ya, para ulama datang menemui ulama kibar Anas ibni Malik. Mereka melaporkan kedzaliman-kedzalimannya Hajjaj ibni Yusuf yang membunuh putra-putra para sahabat. Maka kata Anas ibni Malik, ya, isbiru, faqad sami'tu, sungguh saya mendengar min nabiikum, dari nabi kalian, la ya'ti zaman illa waladi ba'dahu syarun minhu, tidak akan datang suatu zaman nanti kecuali kondisinya lebih jelek dari sekarang. Begitu. Jadi di belakang nanti ada penguasa-penguasa yang jelek lagi. Sekarang kau bersabar. Hakada. Jadi mereka para sahabat menenangkan kondisi para tabi'in ketika melihat penguasa-penguasanya kejam, jahat, bermaksiat. Isbiru. Sabar. Baik. Jangan melawan, mengangkat senjata. Suatu saat sebagian orang tidak sabar. Hasan al-Basri mengingatkan untuk jangan melawan kemungkaran mereka dengan pedang. Hanya terjadilah pembunuhan, pertumpahan darah di tengah kaum muslimin di kota Madinah waktu itu. Intinya bersabar yang ibadallah dengan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, sambil kita berusaha semampu kita dengan doa kita dan diri-diri kita memperbaiki diri kita dan keluarga kita, amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Wa yudkar anna, sekarang Syekh akan memberi contoh dari ucapannya, contoh bahwa prinsip Khawarij itu tidak mungkin diterapkan pada setiap zaman. Karena zaman ke belakang akan semakin berubah. Begitu. Wayudkar. Nah sekarang contoh yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Wayudkar anna ahada muluk Bani Umayyah. Dikisahkan bahwa salah satu raja-raja dari Bani Umayyah dalam sejarah Islam, ada masa kekhalifahan, ada masa daulah Umayyah, ada masa daulah Abbasiyah. Taib, Syekh menceritakan di masa daulah Umayyah, sami'a anna unasan yatakallamun fi, mendengar bahwa ada sekelompok orang membicarakan tentang raja Bani Umayyah dan kekhilafahannya, kekuasaannya. Maka raja akhirnya apa? Fajama'a asrafun nas wa wujaha'ihim wa wujaha'uhum wa takallama fihim. Fajama'a asrafun nas. Fajama'a asrafun nas, maka raja ini, dan kita tahu raja yang terbaik adalah raja-raja yang ada di antaranya khalifah atau raja Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya dalam riwayat, raja yang terbaik, kalau itu dikatakan raja, raja yang terbaik dalam riwayat. Maka salah satu muluk raja daulah Umayyah mengumpulkan para asyraf, tokoh-tokohnya, dan para wujaha, orang yang memberikan arahan-arahan, ulama'nya. Watakallama fihim, dan membicarakan orang yang mengkritik penguasa. Waqala lahum, maka para asyraf, para pembesar, para tokoh-tokoh yang memberi arahan mengatakan kepada mereka, innakum turiduna minna anakuna misla Abi Bakrin wa Umar. Kalian itu menginginkan kami para raja agar kami seperti Abu Bakar dan Umar. Ya, rakyat menginginkan pemimpin sang raja seperti khalifah Abu Bakar dan Umar. Qalu na'am. Para pengkritik tadi yang punya ucapan tadi mengatakan, betul, kami ingin Anda wahai raja seperti Abu Bakar dan Umar. Anta khalifatun wahum khulafa. Anda adalah seorang khalifah, penerus, pengganti perjuangan dakwah para khulafa ar-rasyidun. Ya, kita tahu khulafa ar-rasyidun ada 4. Setelah itu menjadi kerajaan atau dikatakan muluk dalam hadis. Muluk raja-raja. Dan Muawiyah adalah raja yang paling adil. Dan pembelaannya luar biasa terhadap dakwah. Bahkan pasukan yang pertama menyeberang dan naik kapal adalah pasukannya Muawiyah. Menyebarkan dakwah Islam. Qala kunu antum misla rijali Abi Bakrin wa Umar. Lihat kecerdasan para tokoh, para ujaha Bani Umayyah. Mereka menjawab, kalau kalian ingin kami seperti Abu Bakar dan Umar, kunu antum mislu rijal Abi Bakar wa Umar. Jadilah kalian seperti rijal, orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar siapa? Utsman, Ali bin Abi Thalib. Yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar. Kalian seperti mereka juga. Barakallahu fikum. Nakun nahnu mislu Abi Bakrin wa Umar. Kalau kalian seperti rijalnya Abu Bakar dan Umar, kami akan seperti Abu Bakar dan Umar. Jadi rakyat menginginkan rajanya adil. Kalau rakyat ingin mendapatkan pemimpin yang adil, jadilah rakyat yang adil. Dia ingin pemimpin yang jujur, dia sendiri tidak jujur. Dia ingin pemimpinnya rajin ibadah, dia sendiri tidak pernah ibadah. Dia berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan, kemaksiatan, tetapi ingin pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Padahal maksiat akan ada balasannya, kezaliman akan ada akibatnya. Jangan-jangan pemimpin yang jelek karena kejelekan kita. Kalau kita ingin dapat pemimpin seperti Abu Bakar, jadilah kita seperti Umar. Menangis ingat dosa-dosanya. Selalu bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan dakwah Rasul SAW. Baik. Wahada jawabun azim. Jawaban para raja ini, para asraf, jawaban yang sungguh agung. Ya. Fanas idza taghayyaru la budda ayu ghayrallah ulatahum. Rakyat atau manusia apabila mereka taghayyaru merubah yang tadinya ahlu maksiat menjadi ahlu ta'ah, wala budda, pasti Allah akan merubah pemimpin-pemimpin mereka. Baik. Kama takunu yuwalli alaihim, sebagaimana mereka para pemimpin menguasai atas rakyat. Amma ayyuridan nasu min wulati ayakunu misla khulafa wahum ab'ad ma yakunun an rijalil khulafa, hadha ghairu sahih. Adapun apabila rakyat atau manusia mereka menginginkan dari para pemimpin-pemimpin seperti khulafa ar-rasyidun. Namun wahum rakyat ab'adun nas, ab'ad mayakun, menjadi orang yang paling jauh seperti rijalnya khulafa, rakyat yang dipimpin oleh khulafa ar-rasyidun. Maka hal ini hada ghairu sahih, ini tidak benar. Wallahu hakim, Allah maha bijaksana. Dalam surat Al-An'am 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Wa kadzalik, dan demikianlah kata Allah, dan demikianlah yuwalli, dikuasakan ba'dadh-dhalimin kepada sebagian orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat maksiat, berbuat dosa. Allah kuasakan kepada sebagian orang yang berbuat zalim ba'dan atas sebagian. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka usahakan. Rakyat berbuat kezaliman, akhirnya diberilah pemimpin yang berbuat zalim. Ya? Rakyat berbuat korupsi, akhirnya diberilah pemimpin yang suka korupsi. Barakallahu fiik. Rakyat berbuat maksiat dan suka maksiat, dijadikanlah akibat kemaksiatannya pemimpin yang suka melindungi maksiat. Itu akibat dari kezaliman kita. Maka seorang hamba kalau ingin dapat pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Demikianlah upaya yang semestinya dilakukan. Banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak memperbaiki anak dan istri untuk mereka semakin dekat kepada Allah, syariat Allah Ta'ala dan Rasul. Insya Allah, Allah akan rubah kondisi kaum muslimin dengan diberikan pemimpin-pemimpin yang baik. Namun kalau kita jauh dari bimbingan Islam, bimbingan sunnah, sementara berangan-angan punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, hada khairu sahih, ini tidak benar. Ini nasihat yang penting yang disebutkan oleh contoh, dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, kisah zaman Bani Umayyah. Syekh mencontohkan yang kedua. Kalau tadi di masa Daulah Umayyah, saya mencontohkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Khulafa ar-Rasyidin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Empat khalifah. Wa dzakaru, disebutkan anna rajulan minal khawarij, ada seorang dari kelompok khawarij. Alladzina kharaju ala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mereka keluar melawan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib. Ja'u ila Ali. Salah satu khawarij ini datang menghadap Ali bin Abi Thalib. Faqala ya Ali, langsung berkata, "Hei Ali." Bukan Amirul Mukminin, bukan ya Khalifatullah, ya khalifah. Tidak, ya Ali. Demikianlah ucapan Khawarij. Ma balun nas qad taghayyaru alaik wa lam yataghayyaru ala Abi Bakr wa Umar. Wahai Ali, apa yang terjadi terhadap rakyat, pada manusia ini? Mereka berubah sikapnya kepadamu, padahal mereka tidak berubah sikap terhadap Abu Bakar dan Umar. Pertanyaan ini dijawab dengan kecerdasannya Ali. Qal li anna rijala Abi Bakr wa Umar ana wa amsali. Karena rijal, orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, ana wa amsali, adalah saya dan orang yang semisal saya. Yang memimpin Abu Bakar dan Umar, yang dipimpin saya dan yang semisal saya. Warijali, dan orang yang saya pimpin sekarang adalah anta, kamu. Wa amsaluk, dan yang semodel dengan kamu. Wa hadza kalamun jayyid, dan ini kalam yang bagus. Yani annaka ma fika khair, maksudnya pada dirimu tidak ada kebaikan. Bidzalik taghayyarun nas alaina, makanya manusia pun berubah terhadap kami. Demikian dua contoh bagaimana seharusnya seorang hamba ketika mengharapkan pemimpin yang baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.